tapi bagian dari krisi. Terhampar pulau indah mempesona, hijau tanahmu, udara sejuk berbisik. Oh bawaanku, surga yang terjaga. Di sini ku temui wajah penuh senyuman, masyarakat santun ramah tutur katanya. Menghargai tamu, menyambut pendatang, cermin budaya yang luhur adabnya. Kabara kata morpole nemola dinge bebena sampan eson nabela atabisa mole lakadung seneng bede pulau febi. Sampan eson nabela atabisa mole lakadung senang bede pulau.